kan udah jo hati tanang. Baliklah udah karena minang, sabalun dena ibi sunteng urang. Baliklah udah karena minang, sabalun dena ibi sunteng urang. Balun.